Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم بارك الله فيكم إخوان أحمد أزكم الله. Hari ini tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 11 tanggal 15 Pak. 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 11 Oktober 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-55 halaman 119 dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kepada kita keberkahan dan kefahaman dari apa yang kita pelajari ini. Qaluhu qala rahimahullah wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Jadi wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Tidak boleh ilhad. Ilhad itu di sini adalah berpemahaman ateis. Ingkar juhud. Ya. Itu masuk dari ilhad. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Jadi, la yulhiduna ay ahlu sunnah wal jamaah. Ilhad fil lughah al-mail. Wa minhu sumya al-lahd fil qabri. Suf. Lahd fil qabri. Naam. Liannahu ma'ilun. Naam. لأنه مائل إلى الجانب منه وليس متوسطا. نعم سأقلها. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Jadi tidak boleh ada kecondongan yang menyesatkan. Condong sesat dalam pembahasan asma Allah, nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Maksudnya qauluhu la yulhiduna ay ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak ada kecondongan untuk sesat. Ya. Nah. Di sini antum lihat wal ilhadu fil lughati. Ilhad dalam bahasa, secara bahasa ilhad itu adalah al-mailu. Al-mailu itu condong. Ya, makanya Mas jangan melu-melu Mas. Jangan condong-condong. Nah. Al-milu itu kecondongan. Wa minhu sumyal lahdu fil qabri. Itu dinamakan lahad. Ya, lahad. Ada syak, ada lahad. Syak itu dibelah Mas. Ada lahad, lahad itu miring. Makanya kenapa kalau misalnya antum lihat di sini antum bisa lihat sebentar. ada Nah, itu antum bisa di sini perbedaan antara lahat wasyak. Ya, ini ada lahat wasyak. Nah. Kita bisa lihat di sini. Antum lihat. Ma huwa al-farqu baina al-lahad wad-dhahr? Asy-syaq. Kalau antum bisa lihat nih Mas. Ini namanya ra'sul mayyit. Ini kiblah. Ini lahad. Ini lahad. Jadi syaq ini di tengahnya digeronggek gini Mas. Tahu Mas? Nah, kalau yang lahat itu bagian pinggirnya yang digerong. Tahu Mas? Syak itu artinya dibelah. Dibelah. Kuburan itu kalau dalam dalam kontekstualnya ini adalah ada dua macam, yaitu syak dan lahat. Lahat itu adalah bagian sebelah sebelah pinggir. Sehingga nanti mayit itu akan diletakkan di sebelah, ya, ini sebelah kiri menghadap kiblatnya sebelah sana. Ya, jadi kalau misalnya ini depan kita itu adalah lubang, ya, ini tengah. Nah, ini yang sebelah sini yang di lubang, kemudian mayitnya kepalanya hadap sana, menghadap kiblat sebelah sana. Dengan apa Mas? Ininya sebelah kanan, miringnya. Paham ya? Ini tidak banyak kita tahu. Tahu-taunya adalah kuburan ya kayak gitu. Karena dalam Islam kuburan ada dua, lahat dan syak. Nah. Kenapa? Enggak, maksudnya gambar ini, Pak. Gambar ini. Gambar. Ya. Kalau misalnya kiblatnya sana, jadi ke sana, Pak. Ya. Kan jadi membelakangi Pak Budi. Ya kan? Ya. Nah. Jadi karena ini gambarnya, kalau misalnya di hadapan ana itu, kiblatnya ke sana. Ya. Jazakallahu khairan wa Allahu barik. Ya. Pak Nawo sudah hadir di Menowo. Ayo. Ini baharnya sama. Nah, ini tentang syak dan lahat. Nah, tadi disebutkan al-ilhad fil lughati al-mil. Itu kecondongan. Wa minhu sumya al-lahdu fil qabri. Ini dinamakan lahat itu dalam kubur. Li'annahu ma'ilun fi janibi minhu wa laysa mutawassiton. Karena dia itu condong pada satu sisi dan tidak berada di tengah-tengah, Mas. Tidak berada di tengah-tengah. Ya. Itu sambil antum dilihat ya. Fotokopiannya nanti antum bisa coret-coret. Ya, jazakallahu khairan yang sudah memberikan ya kerja keras tim ini. Nah, timnya baru dua ini. Allahu barik. Jazakallahu khairan. Dan yang lainnya ahlan wa sahlan bisa menyusul. Nah, di sini kata-kata ila janib minhu wa laysa mutawassitan. Miring kepada satu sisi dan tidak ada di tengah-tengah, tidak berada di tengah-tengah. Wal mutawassit yusamma syaqqan. Nah, tadi maka yang di tengah itu namanya adalah syaqqan. Yang seperti tadi ini Mas. Ini syaq. Ini syaq. Suf. Ini kan tusaddu al-fatahat ya, al-qabr baina al-laban wa bittin. Jadi ini akhirnya di apa? dibentukkan seperti sini, Mas. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya, sebentar, ada yang mudah untuk dilihat bentuknya. Nah. Ini kalau antum bisa lihat, nah, ini contohnya adalah nah, ini ada gambar yang lebih jelas lagi. Bentar. Ini antum bisa lihat di sini ada yang lebih gamblang lagi. Nah, antum lihat di sini al-lahdu lana wasyaku lil ghairina. Suf. Al-lahd. Ini hadisnya di Sahih Ibnu Sahih Abi Daud nomor 3208. Suf, antum lihat di sini lahd kayak apa, Mas? Paham? Ini lubangnya pinggir. Kemudian di sini ada, ya, ini biar bisa dimiringkan. Ini namanya apa? Lahat. Sedangkan syak, ini di tengah-tengah dia. Lubangnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya. Dan di riwayat Rasulullah SAW bersabda, Allahdu lana. Lahat itu untuk kita. Wasyakku li ghairina. Dan syak, kuburan yang berada lubangnya di tengah-tengah itu adalah li ghairina, kepada selain kami. Ini tentang lahat dan yang lainnya tidak banyak orang yang tahu, apalagi tukang kuburan. Asal gali aja. Terkadang seperti itu. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Kemudian lanjut, Mas. Nah, makanya di sini ilhad itu adalah wallahdu afdal minasyak. Suf, antum lihat. Al-lahd ini lebih utama daripada syak. Nah. Nah, di sini disebutkan fahum la yulhiduna fi asma'illahi. Mereka itu tidak condong sesat dalam nama-nama Allah Azza wajalla. Wala yulhiduna, maksudnya mereka itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak sesat, tidak mempunyai kecondongan yang sesat dalam asma'illah, fi asma'illah, dalam nama-nama Allah azza wajalla. Wala yulhiduna aidan fi ayatillahi, dan mereka pun tidak ada kecondongan untuk sesat dalam ayat-ayat Allah azza wajalla. Fa afadna al muallif rahimahullah anna al ilhada yakunu fi mawdu'ain, fi asma'i, ya, fil asma'i wa fil ayati. Oleh karena itu kita bisa mengambil faedah dari muallif di sini rahimahullah, bahwasanya ilhad itu yakunu fi mawdhi'in, ini ada di dalam dua posisi. Itu posisi yang pertama adalah fi asma'i, kecondongan dalam nama-nama Allah, wa fil ayati, dan dalam ayat-ayat. Nah, hadha alladhi yufiduhu kalamul muallif qad dalla 'alaihi al-Qur'an. Ya. Jadi di sini dijelaskan tentang penjelasan bahasanya hadza alladhi yufiduhu kalamul muallif. Ya. Qad dalla 'alaihi al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun. Di surat Al-A'raf ayat 160, Mas. Untuk melihat surat Al-A'raf ayat 60, Mas. Buka semuanya. Kalau misalnya memang antum ini, buka ayatnya. Jadi surat Al-A'raf ayat 180. Jadi, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, oleh karena ini, asbatallahu ilhada fil asma'i. Allah menetapkan ilhad, kecondongan yang sesat itu di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Nah, di sini jelaskan juga di surat Fusilat ayat 40, Mas. Itu dijelaskan. Ya. Di surat Fusilat ayat 40 Allah Azza wa Jalla menjelaskan. Ya. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Jadi di sini mengingkari karena dia apa? Condong pada kesesatan. Makanya disebutkan, kenapa di situ disebutkan ilhad itu diambil dari kata mil. Al-milu. Kayaknya kalau misalnya antum itu bahasa Jawa itu memang sesuatu. Mas, nek agama iki beragama itu ojo melu-melu. Ojo ilailu. Tapi harus ilmiah, harus dengan dalil. Kayaknya waktu itu ada bawa kita sampai nulis di belakang mobilnya, nek ngaji kuwi ora ilailu. Kudu nganggo dalil. Seperti itu. Ya, artinya ilailu itu jangan kemudian plinpan, hanya sekedar ikut-ikutan. Ojo ming melu-melu. Nah, jadi melu sedekapnya gini, Allah Akbarnya, takbirnya gini, atau gini, ting. Nah, ini semuanya hanya ikut-ikutan. Padahal dasarnya enggak ada. Nah, ini yang seharusnya kita lihat, ini juga diambil dari kata mail. Maka di sini Allah pun itu sudah menetapkan akan ada keingkaran itu. Keingkaran itu pasti ada. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Sungguhnya orang-orang yang mengingkari dalam ayat-ayat kami. Jadi ini adalah faedahnya adalah yulhiduna fi asma'ihi. Kemudian yulhidun fi ayatina. Jadi ilhad, ingkar, kecondongan yang sesat itu ada dua. Di dalam nama-nama Allah dan dalam ayat-ayat Allah Azza Jalla. Nah. Fa atsbatallahu ilhad fil ayati. Maka Allah menetapkan ilhad itu di dalam ayat. Fal ilhadu fi asma'i huwa al-mail fiha amma yajibu wa huwa anwa'. Ilhad dalam nama-nama Allah Azza Jalla itu adalah kecondongan. Kecondongan yang sesat di dalam nama-nama itu amma yajibu. Dari apa yang seharusnya? Ya, seharusnya itu lurus. Dia geser ke kanan, Mas. Paham enggak? Nah, itu namanya apa? Mail. Ya, artinya harusnya ini lurus dia. Ini lurus ke sana. Nah, dia belok-belok gini. Ini mail. Ada kecondongan. Ya. Jadinya larinya adalah ke kanan atau ke kiri, bukan lurus lagi. Nah. Wawaan wa ini ada macam-macamnya. Jadi, kalau bisa dikatakan ilhad itu ateis, Mas. Mulhid ini adalah penganut paham ateis. Ya. Dan di sini kata-kata karena ateis itu artinya tidak punya agama. Artinya apa? Dia menolak apapun yang ada dalam agama. Sehingga di sini ilhad fi asma, ateis dalam nama-nama Allah Azza Jal, itu annaul awal, atau bisa dikatakan kecondongan sesat. Macam yang pertama adalah ya, an yusamma Allah bima lam yusammi bihi nafsahu. Ya. Jadi an yusamma Allah bima lam yusammi bihi nafsahu, yaitu memberikan nama kepada Allah Azza Jal dengan nama yang Allah sendiri tidak memberikan nama untuknya. Jadi Allah tidak memberikan nama itu, tapi orang itu justru memberikan nama. Seperti apa yang pernah Anda sebutkan? Ada orang yang berkecimpung dalam partai Islam mengatakan Allah itu maha demokrasi. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah fatal. Salah fatal. Meskipun mungkin bisa jadi niatnya baik, menjadikan Allah Azza wa Jalla itu sebagai sesuatu yang di situ penuh hikmah dan yang lainnya. Tapi ternyata itu adalah sesuatu yang salah fatal. Dan kalau itu kemudian terus-terusan, itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada kaum muslim yang seperti itu. Ya, jadi memberikan nama dengan apa yang Allah belum pernah berikan nama untuknya, itu enggak boleh. Kama samahu al-falasifah, sebagaimana orang-orang filsafat memberikan nama. Ya. Yaitu kalau dikatakan illatan fa'ilatan. Illatan fa'ilatan. Ya. Kata-kata illatan fa'ilatan, illah itu sebab, alasan. Fa'ilatan ini adalah di situ sebagai pelakunya. Bisa juga. Ya. Hukum kausal. Ya. Seperti itu. Wasamau nasara aban. Dan Nasara mengatakan apa? Aban. Itu apa? Memberikan nama kepada Allah Azza wa Jalla, Bapa. Bapakmu, Bu. Ya, ya, seperti itu, Mas. Makanya orang Arab, orang Nasrani sekarang pengen mengarab-arabkan diri dengan kata-kata abana. Ya. Ini seperti ini, Mas. Ya. Ini diharokati abana. Abana. Ya. Kalau kita baru punya Hana, Mas Hana. Bukan Mas Abana, tapi Mas Hana di sini. Ya, walaupun sudah menjadi Mas Hanani. Ya. Ya. Tenang, Mas. Kayak disebutkan di sini Nasrani menyebutkan Bapak. Wa Isa al-Ibn. Isa disebutkan apa? Anak. Fahada ilhadun fi asma'illah. Ini adalah bentuk ilhad dalam nama Allah Azza wa Jalla. Kewanen ini, Mas. Orang-orang Nasrani itu kewanen. Makanya agama mereka dibangun dengan kedustaan, kebohongan. Wa kadzalika law sama Allah bi ayyi ismin lam yusammi bihi nafsahu fawa mulhidun fi asma'illahi. Ya. Begitu juga seandainya Allah dia memberikan nama kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama yang Allah sendiri tidak pernah menamakan untuk dirinya, maka dia adalah mulhid, dia adalah orang ateis dalam hal nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, nasallahu alaihi wasallam. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توفيقية. Bahwasanya nama-nama Allah Azza Jalla itu adalah tauqifiyatun. Maksudnya tauqifiyatun apa, Mas? Taufiqiyah. Ya. Tauqifiyah, Mas. Bukan taufiqiyah. Ini Mas Taufik ada. Tauqifiyah. Ya. Qafnya dulu, Mas. Ya. Tauqifiyatun. Oh Mas, antum nulis apa? Taufiqiyah. Ah, aku ya wis batin. Ya. Aku ya wis batin. Nah. Ini tauqifiyatun, artinya apa? Kita itu berhenti dengan mencukupkan dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Tulis itu, Mas. Apa itu namanya tauqifiyah? Ya. Tak tulis es. Tak anu. Tauqifiyah adalah memposisikan, berhenti atau mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sah. Ya. Jadi di situ menjadikan taufik itu adalah memposisikan atau berhenti. Ketika misalnya antum itu terhadap dalam nama-nama Allah Azza Jal. Nama-nama Allah Azza Jal itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang lainnya. Itu ada dalilnya. Antum berhenti di situ saja, Mas. Jangan antum tambah, jangan antum kurangi. Wis. Mandeko ketika ada dalil berhenti. Paham sampai sini, Mas? Nah. Jadi taufiqiyah itu adalah ya, memposisikan berhenti atau mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi orang tidak mencari-cari lagi. Makanya masalah asma Allah dan sifatnya itu adalah tauqifiyah. Ingat-ingat, qafnya lebih dulu daripada fa-nya. Tauqifiyah. Ingat-ingat, Mas. Bukan Mas Taufiqiyah. Itu mengganti Mas Taufik menjadi gendernya beda. Mas Taufik jadi Taufiqiyah ini juga ya, Mas. Adik-e apa anak-e? Oh? Itu Mas Taufik, bukan Mas Taufiqiyah, Mas. Ya. Nah. Fala yumkin an nusbita lahu illa ma sabata binas. Maka tidak mungkin untuk menetapkan bagi Allah Azza Jal kecuali apa yang nas itu telah menetapkannya. Paham maksudnya sini, Mas? Itu namanya taufiqiyah. Tauqifiyah. Ya. Tauqifiyah. Fa'idha. Ya. Kalau misalnya di sini sebutkan ya penjelasan ya. Fa'idha samaitallaha bima lam yusammi bihi nafsahu faqad alhatta wa milta anil wajibi. Kalau engkau itu menamakan Allah Azza Jalla dengan apa yang Allah tidak pernah menamakan untuk dirinya, maka engkau telah berbuat ilhad, engkau telah condong dalam kesesatan. Wa milta anil wajibi, dan engkau sudah condong tersesat dari yang wajibnya. Nah. Paham, Mas? Kemudian di sini kemudian wa tasmiyatullahi bima lam yusammi bihi nafsahu sawaun. Ya. Sawau adabin ma'allah su di sini afan. Su adabin. Ya. Tasmiyatullahi bima lam yusammi bihi nafsahu su adabin ma'allahi. Naam. Wa dhulmun wa adwanun fi haqqihi li'annahu law anna ahadan da'aka bighairi ismika aw sammaka bighairi ismika. Ya. Ini apa Mas yang terjadi? La aktab la tabartahu. Ya, la tabartahu. Ya. Qad i'tada 'alayka wa dhalamaka. Hada fil makhluqi fa kaifa bil makhluq? Fa kaifa bil khaliq? Naam. Ini tasmiyatullahi. Penamaan Allah Azza wa Jalla. Bima lam yusammi bihi nafsahu. Dengan apa yang Allah tidak namakan untuk dirinya. Ini adalah su'u adabin. Sejelek-jelek adab. Sejelek-jeleknya adab. Ma'allahi. Ya. Kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Su'u adab. Jeleknya adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa dulmun. Sebagai kedoliman. Dan juga udwanun, permusuhan, fi haqqihi, dalam haknya Allah Azza wa Jal. Li'annahu law anna ahadan da'aka, kalau seandainya seorang itu da'aka, menyerumu, ya, menyerumu, bi ghairi ismika, dengan nama yang bukan namamu, misalnya kita nyebut Mas Baihaqi, ya, nyebutnya boy, misalnya. Ana enggak setuju itu. Lebih baik Mas Bay. Bukan Mas Boy, Mas Bay. Beliau baiknya hakiki loh. Baiknya benar-benar itu. Allah Maha Baik. Ya. Jadi bukan kalau misalnya menyebut seperti itu saja dia udah enggak senang. Ya. Maksudnya dia apa? Ausama ka bi ghairi ismika atau memberikan nama yang bukan nama. Ya. Mas Cat jadi Mas Cat. Kan sesuatu Mas. Iya kan? Ini misalnya. Mas Catur kan? Iya. Mas Kat, Mas Pus. Kan nanti beda lagi. Mesti gak terima. Nah, ini kaitannya apa? La tabartahu. Ini gak dianggap. Faqad i'tada 'alaika wa dhalamaka. Maka dia telah mengganggumu dan telah mendolimimu. Dengan sebutan-sebutan seperti itu. Wah, aku jenengnya apa-apa, kayak jeneng anu malah diganti sak kemengi. Itu mesti gak terima. Hadza fil makhluk. Ini yang berlaku kepada makhluk. Yang terjadi pada makhluk. Fa kaifa bil khaliq. Maka bagaimana dengan khaliq? Paham maksudnya disini Mas? Iya. Ini menyerempetkan nama. Dengan nama yang lain pun gak seneng orang. Apalagi ini adalah kepada khariq. Ya, kita adzan dulu. Enggak, Mas. Diadzani, Mas. Nah. Mas Bay. Ayo. Jangan pernah ada nyebut Mas Boy, Mas ya. Itu Mas Bay. Ya. Thank you. Nah, kita lanjutkan. Idan laisa laka haqqun an tusammillaha bima lam yusammi bihi nafsahu fa in fa'alta fa anta mulhidun fi asma'illahi. Nah, sufantum lihat. Jadi laisa laka haqqun, engkau itu enggak punya hak, Mas, an tusammi Allah, untuk memberikan nama kepada Allah azza wajalla, bima lam yusammi bihi nafsahu, dengan apa yang Allah tidak pernah memberikan nama untuk dirinya. Fa in fa'alta, kalau engkau tetap melakukannya, fa anta mulhidun fi asma'illah, maka engkau sudah mulhid, sudah menjadi ateis dalam nama Allah azza wajalla. Sekarang an-na'usani, macam yang kedua. Iya. Macam yang kedua. Ayyunkiru syai'an min asma'ihi, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah azza wajalla. Ya. Aksul awal, kebalikan dari yang pertama. Fal awal, ya, samallaha bima lam yusammi nafsahu. Ya, yang pertama menamakan Allah dengan apa yang Allah tidak pernah memberikan nama untuk dirinya. Wahada, dan ini, ya. Nah. Wahada jaradallaha mimma samma bihi nafsahu. Fayunkirul isma. Ya. Naam. Fayunkirul isma. Sawa'u ankara kull asma'i au, ya. Jadi sawa'u ankan, sawa'u ankara kull asma'i au ba'daha allati thabata lillahi. التي ثبتت لله. نعم. Atau di sini tasbutu lillahi. Naam. Jadi fayungkirul isma, fayungkirul isma sawa'un ankara qul asma'i aw ba'daha allati tusbitu lillahi fa idza ankaraha faqad alhada fiha. Naam. Nau tsani, macam yang kedua dari bentuk ilhad adalah mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Aksul awal, kebalikan dari yang pertama. Yang pertama adalah memberikan nama kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah belum pernah memberikan nama. Seperti tadi mengatakan apa? Allah Maha Demokrasi. Enggak boleh, naudzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza jaradallaha mimma samma bihi nafsah. Ini adalah di sini kaitannya bahwasanya dia telah ya menjadikan sesuatu yang itu bukan Allah Azza wa Jalla, belum pernah atau tidak pernah memberikan nama untuk dirinya. Ya, kewanen di situ. Itu apa Mas? Kewanen. Ya. Mana tadi? Allah Ustaz. Nah. Jadi nah. Jaradallaha mimma samma bihi nafsahu. Itu dia terlalu berani untuk memberikan nama dengan apa yang Allah belum pernah memberikan nama kepada dirinya. Fayungkirul isma, maka dia pun mengingkari nama Allah Azza wa Jalla. Sawang angkara kullasma'i, baik dia itu mengingkari setiap nama au ba'daha atau sebagiannya. Allati ya tusbitu lillahi, yang seharusnya itu ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kalau misalnya atau di sini harusnya allati tusbatu, allati tusbatu lillahi. Nah. Jadi adalah sesuatu yang harusnya ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Fa idza anqaraha, kalau Allah mengingkarinya, faqad alhada fiha, maka kalau ini dia tetap mengingkarinya, maka ini dia sudah berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian wa wajhul ilhadi fiha, dan ya jadi wa wajhul ilhad kaitannya dengan nah bagian dari di sini sisi ilhad yang ada di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah annahu lama asbataha asbatallahu li nafsi, ketika Allah Azza wa Jalla itu menetapkan untuk dirinya, wajib alaina an nusbitaha lah, maka wajib bagi kita untuk menetapkan baginya. Fa idza nafainaha kana ilhadan wa mailan biha amma yajibu fiha. Ya, jadi wajhul ilhad fiha, jadi bentuk sisi ya sisi yang ilhad yang ada di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla itu adalah ketika di sini annahu lamma asbataha Allah li nafsi, ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan untuk dirinya, maka wajib alaina, wajib pada kita, an nusbitaha lah, maka kita pun wajib untuk menetapkan nama itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Allah sudah memberikan nama, mosok antum justru berkebalikannya atau menentangnya. Sama halnya ketika orang itu memberikan nama anaknya fulan, maka enggak boleh antum itu mengganti sesuatu yang itu bukan nama untuknya. Manusia saja enggak boleh, apalagi bagi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ya, fa idza nafainaha, kalau kita itu meniadakannya, meniadakan apa? Nama-nama Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, kana ilhadan, maka ini adalah ilhad wa mailan, bentuk kecondongan sesat. Biha dengan nama-nama Allah, amma yajibu fiha, dengan apa yang seharusnya wajib untuk diimani dalam nama-nama tersebut. Wa hunaka, jangan di baca dengan wahanaka. Ya. Di hana itu hana. Ya. Ini wahunaka, Mas. Ya. Ya, wahunaka di sana minan nasi, ada sebagian orang man angkaral asma'a, yang dia mengingkari nama-nama Allah azza wajalla. Kagulatil Jahmiyati, seperti pembesar-pembesar Jahmiyah. Pengikutnya Jahm bin Sofwan. Ya, naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka berpendapat laisa lillahi, ya kalau ya orang-orang yang Jahmiyah itu mengatakan laisa lillahi ismun abadan, Allah azza wajalla itu tidak mempunyai nama selama-lamanya. Qalu li'annaka law asbata lahu isman, karena mereka berpendapat kalau engkau itu menetapkan bagi Allah azza wajalla itu punya nama, ya sabbahtahu bil maujudati, maka engkau telah menyamakan Allah azza wajalla dengan apa yang sudah ada. Wa hadza ma'rufun annahu batilun mardudun, dan ini sudah dikenal bahwasanya pendapatnya Jahmiyah ini adalah batil mardudun. Batil itu apa? Yukhalifu huwa dhaif, yukhalifu man huwa aqwa minhu, dia itu dhaif, dia lemah dan menyelisih yang sahih, yang jauh lebih kuat darinya. Sedangkan syadz beda lagi, yaitu huwa qawi wa yukhalifu man huwa aqwa minhu, dia kuat tapi menyelisih yang lebih kuat lagi. Dunia masyad beda dengan batil. Batil itu tadi, Mas, apa maksudnya, salah melawan kebenaran, itu batil. Tapi kalau benar lawan jauh yang lebih kuat kebenarannya, maka itu syad. Paham? Nah, itu contoh. Walaupun di sini kalau benar melawan yang lebih benar, enggak ada di situ. Tapi yang sahih, yang kuat melawan yang jauh lebih kuat. Makanya man huwa yukhalifu yukhalifu man huwa aqwa minhu, menyelisihi orang yang lebih kuat darinya. Ya, al-qawi yukhalifu man huwa aqwa minhu. Orang yang kuat tapi dia menyelisihi orang yang jauh lebih kuat darinya. Itu adalah syad. Nah, kalau di Indonesia apa? Orang syad itu apa? Ganjil. Ya. Atau bisa juga syad itu apa? Box. Ya, box syad. Nah. Bingung lagi. Tenang, Mas. Semakin mendekati ada yang sudah bertelekan 5 watt itu biar gegap gempita lagi. Ya. Naktafi bihadzal qudrah, nanti insyaallah an-naus hadis kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Naktafi bihadzal qudrah, kita cukupkan sekian, dan semoga Allah azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihi amdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.